Suatu perbuatan yang dihalalkan tetapi sangat dibenci Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tak lain tak bukan itu adalah perceraian dalam perkawinan. Perceraian dalam perkawinan. Kan terlantar suatu perbuatan yang dihalalkan tetapi sangat dibenci Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tak lain tak bukan itu adalah perceraian dalam perkawinan. Perceraian dalam perkawinan. Satu mengalah, janganlah turuti nafsu.